Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bahwa ada sebagian orang berdalil dengan sebuah kisah antara sahabat Salman radhiyallahu anhu dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka berdalil dengan kisah ini untuk membolehkan seseorang mengkritik penguasa di hadapan publik. Maka Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya kisah tersebut tidak memiliki sanad. Kemudian ada catatan-catatan beliau yang lainnya terhadap kisah tersebut. Kita baca. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, وتدفع هذه الأسطورة من وجوه. Dan dongeng ini ditolak dari beberapa sisi. Al-awwalu, yang pertama, annaha laysa laha isnadun min al-Utbi ila Umar wa Salman radhiyallahu anhuma, bahwasanya kisah tersebut tidak memiliki sanad dari al-Utbi sampai kepada Umar dan Salman radhiyallahu anhuma. Wa bainahu wa bainahuma mafawizu tanqati'u dunaha a'naqul ibili. Antara al-Adbi dengan Umar dan Salman radhiyallahu anhuma terdapat tempat-tempat kebinasaan yang terputus padanya leher-leher unta. Maksud kalimat ini, mafawizu tanqati'u dunaha a'naqul ibil, maksudnya adalah antara al-Utbi dengan Umar dan Salman radhiyallahu anhuma didapati banyak keterputusan sanad. Kenapa demikian? Karena kisah tersebut tidak memiliki sanad. Sementara jarak waktu dari al-Utbi sampai kedua sahabat tersebut jauh. Al-Thani, yang kedua, anna hadzal Utbiyya majhulun, bahwasanya al-Utbi ini tidak diketahui siapa dia. Falam yadhkur Ibnu Qutaybah wa Ibnu Duraidin wa Ibnu al-Jauziyyi isma hadzal Utbi wa la nasabahu. Karena Ibnu Qutaybah, Ibnu Duraid dan Ibnul Jauzi tidak menyebutkan nama Al-Udbi ini. Tidak pula mereka menyebutkan nasabnya. Wahatta lau dzakara ismahu, dan bahkan seandainya dzukira ismuhu, disebut namanya, fa innahu la qimata li hadhihi al-qissati al-mujarradati min al-isnadi, maka sungguh penyebutan nama tersebut dari Al-Udbi, penyebutan nama Al-Udbi tersebut tidak bernilai bagi kisah yang kosong dari sanad ini. Al-Thalithu, catatan yang ketiga terhadap kisah tersebut. Al-wajibu tanzihu Umar wa Salman wa ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an hadzal manhaj al-fawdawi alladhi yukhalifu al-manhaj al-Qur'ani wan-nabawi fi wujubi ta'ati ulil amri madamu yusalluna. Yang ketiga, yang wajib adalah menyucikan Umar dan Salman serta para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dari manhaj kekacauan ini, yaitu mengkritik, menentang penguasa secara terang-terangan yang ia menyelisihi manhaj Al-Quran dan manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, dalam hal wajibnya mentaati pemerintah selama mereka melaksanakan salat. Fa kaifa bi Umar ibn al-Khattab alladhi mala'a al-ardha 'adlan. Lalu bagaimana dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang beliau memenuhi bumi dengan keadilan? Ar-rabi'u, catatan yang keempat terhadap kisah tersebut. Anna hadihil qissatal muzayyafata tusawwirus sahabata fi suratin لا يقوم عليها دين ولا دولة. Bahwasanya kisah yang palsu ini menggambarkan para sahabah radhiyallahu anhum dalam sebuah gambaran yang tidak tegak di atasnya agama, tidak pula negara. Abi mujarradi an yara ahadun min as-sahabati ala amiril mu'minin thawban yahtajuhu yaqulu la sam'a laka alaina wala ta'ata. Apakah mungkin dengan semata-mata salah seorang dari kalangan para sahabat melihat Amirul Mukminin mengenakan sebuah pakaian yang ia butuhkan, lalu sahabat tersebut mengatakan, tidak ada kewajiban bagi kami untuk mendengar dan taat kepadamu. Wa yaqa'ul khalifatu fi qafasil ittihami. Dan khalifah Amirul Mukminin pun terjatuh ke dalam tempat tertuduh. La yukhrijuhu minhu illa syahidun adlun annahu qad tabarra'a bihadas saubi. Tidaklah mengeluarkan khalifah Amirul Mukminin tersebut dari tuduhan tersebut kecuali seorang saksi yang adil. Dalam kisah tersebut, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya saksi tersebut yaitu Abdullah bin Umar telah memberikan pakaian ini kepada Amirul Mukminin. Fa kaifa satakunu natijatu law kana Abdullah ibn Umar ghaiban fi ghazwatin aw ghairiha. Bagaimana jadinya akibatnya apabila Abdullah bin Umar tatkala itu tidak hadir sedang berada dalam sebuah peperangan atau yang lainnya? Maka tentunya Umar radhiyallahu anhu tetap dalam posisi tertuduh berbuat kezaliman. Al-Khamisu, catatan yang kelima terhadap kisah tersebut. Anna hadal qissata tukhalifu madhhaba Umar wa ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi at-tafdhil fi al-ata'i. Bahwasanya kisah ini menyelisihi madhab Umar dan madhab para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendahulukan sebagian orang atas sebagian yang lain dalam hal pemberian. فيعطي بعضهم خمسة آلاف فيعطي بعضهم خمسة آلاف وبعضهم أربعة. Maka Umar, demikian pula para sahabat Rasulullah, memberikan sebagian mereka 5,000 dan memberikan kepada sebagian yang lain 4,000. Wa ba'dahum 12,000 wa ba'dahum 500 wa 300 ala asasir rajuli wa bala'uhu fil islami wa bala'ihi fil islami war rajuli wa qadamihi fil islami war rajuli wa hajatihi fil islami. Dan memberikan kepada sebagian mereka 12,000, memberikan kepada sebagian mereka 500 dan 300 sesuai dengan seseorang dan kesungguhannya di dalam Islam. seseorang dan apa yang ia persembahkan di dalam Islam, dan seseorang dan kebutuhannya di dalam Islam. Fabala'u Umar fil Islami wa qadamuhu fihi wa hajatuhu wa makanatuhu kullu dhalika lam yashfa' li Umar fi thawbin yahtajuhu la 'inda Salmana wala 'inda ghairihi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kisah tersebut, kesungguhan Umar di dalam Islam, apa yang beliau persembahkan di dalam Islam, kebutuhan beliau dan kedudukan beliau, semua itu tidaklah memberikan syafaat bagi Umar dalam sebuah pakaian yang beliau butuhkan, baik di sisi Salman maupun selain Salman dari kalangan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. وَنَسُوا كُلُّهُمُ الْأَحَادِيثَ الْآمِرَةَ بِالطَّاعَةِ لِلْأَمِيرِ مَا دَامَ فِي دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ. Berdasarkan kisah tersebut, mereka, para sahabah, lupa seluruhnya dengan hadis-hadis yang memerintahkan untuk mentaati pemerintah selama pemerintah tersebut masih dalam lingkaran Islam. Wa nasu mattafaqu alaihi min jawazit tafdhili mura'atan limanazilir rijali. Dan berdasarkan kisah tersebut, mereka para sahabah lupa terhadap apa yang mereka sepakati berupa bolehnya mendahulukan sebagian orang atas sebagian yang lain karena memperhatikan kedudukan orang-orang tersebut. As-sadisu, catatan yang keenam terhadap kisah tersebut. Kaifa yafrahu muslimun aqilun bihadhal mabda'i thawriyil khatiri alladhi la ta'ishu alaihi ummatun. Bagaimana mungkin seorang muslim yang berakal akan gembira dengan prinsip revolusi yang berbahaya ini, yang tidak akan hidup di atasnya satu umat pun. Wala yaqumu alaihi dinun, dan tidak tegak di atasnya agama. Bina'an ala hadhil qissatil batilati, berdasarkan kisah yang batil ini. La'allaha min siyaghati a'da'il islami litatmiril islami wal muslimina. Bisa jadi kisah tersebut berasal dari buatan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, yaitu mereka, musuh-musuh Islam, membuat kisah-kisah tentang para sahabat yang di dalamnya terdapat bolehnya menentang penguasa secara terang-terangan dengan tujuan menghancurkan Islam dan kaum muslimin. dan bisa jadi di antara kisah-kisah tersebut adalah kisah antara Umar dan Salman radhiyallahu anhuma yang kita baca dalam pertemuan sebelumnya. Kesimpulannya, kisah tentang sahabat Umar dan Salman radhiyallahu anhuma tidak bisa dijadikan dalil bolehnya mengkritik, menentang penguasa, menasihati penguasa secara terang-terangan. Ar-raddu ala man istadalla bi khuruji ba'di sahabati. Bantahan kepada orang yang berdalil dengan pemberontakan sebagian sahabat. Wa amma istidlalu ba'din nasi bi khuruji sahabati fahada istidlalun batilun. Adapun pendalilan sebagian orang dengan pemberontakan para sahabat, maka ini merupakan pendalilan yang batil. Wa naqulu, dan kita katakan, bi anna sahabata ridwanullahi alaihim lam yakhruj minhum ahadun. Kita katakan bahwasanya para sahabah ridwanullahi alaihim tidak ada seorang pun di antara mereka yang memberontak. Walam yurid qitalan wala fitnatan, dan tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabah yang menginginkan peperangan terhadap para penguasa, tidak pula menginginkan fitnah. Walamma bay'a ahlul madinati Yazid haraba ibn Zubair ila Makkah, dan tatkala penduduk Madinah membaiat Yazid, ibn Zubair lari ke Makkah. Walamma mata Yazidu bay'an nasu ibn Zubairi, dan tatkala Yazid wafat, orang-orang pun membaiat ibn Zubair. Illa juz'an minasyami, kecuali sebagian penduduk Syam. Walaqad taharraka Marwan ibn al-Hakam min asy-Syam liyubayyi' ibn az-Zubairi radhiyallahu anhu. Dan sungguh tatkala itu Marwan ibn al-Hakam bergerak dari Syam untuk membaiat ibn az-Zubair radhiyallahu anhu. Fawajahu fi tariqihim ibn Ziyadin, lalu ibn Ziyad, lalu mereka bertemu di jalan yang mereka tempuh dengan ibn Ziyad. Faqala lahum aina tadhhabuna, lalu ibn Ziyad berkata kepada mereka, Marwan ibn al-Hakam dan pasukannya, kemana kalian akan pergi? Faqalu lahu nadhhabu nubayi'u hadzal amira. Lalu Marwan ibn al-Hakam dan pasukannya berkata kepada ibn Ziyad, kami pergi untuk membaiat pemimpin ini, yaitu Ibnu Zubair di Makkah. فقال لهم تبايعون ابن الزبير وشيخ قريش بين ظهرانيكم. Lalu Ibnu Ziyad berkata kepada Marwan Ibnu Hakam dan pasukannya, apakah kalian akan membaiat Ibnu Zubair padahal Syekh Quraisy berada di tengah-tengah kalian? Yang dia maksud Marwan Ibnu Hakam. Fabayau Marwana, lalu mereka pun membaiat Marwan. Faraja'u wa a'lanul khuruj 'ala Abdullah ibn Zubairi. Lalu Marwan ibn Hakam dan pasukannya kembali ke Syam dan mereka mengumumkan pemberontakan kepada sahabat Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Fabnu Zubairi lam yakhruj ala ahadin. Maka sahabat Ibnu Zubair radhiyallahu anhu tidak memberontak kepada siapapun. Bal kana ala Marwana an yubayi'ahu. Bahkan wajib bagi Marwan Ibnu Hakam untuk membaiat Abdullah Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Fabada al-qitala, lalu mulailah terjadi peperangan. Wa akmalahu Abdul Malik ibnu Marwana, dan yang menyelesaikan peperangan tersebut adalah Abdul Malik bin Marwan, anak dari Marwan ibnu Hakam. Asyahidu, intinya adalah annahu lam yakhruj ahadun minas sahabati, bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang memberontak. Wal Husain bin Ali radhiyallahu anhu ma kana kharijan, dan Al Husain bin Ali radhiyallahu anhu tidaklah beliau memberontak. Wa nadima radhiyallahu anhu, dan beliau menyesal radhiyallahu anhu. Falladhina bayauhu wa katabuhu min asy-syi'ati istaqbaluhu bis-suyufi. Maka orang-orang yang membaiat Al-Husain bin Ali dan menulis surat kepada beliau dari kalangan orang-orang Syiah justru menyambut beliau dengan pedang-pedang mereka. Faqala lahum, lalu Al-Husain berkata kepada mereka, utrukuli azhabu ila thughuri lil jihadi au arji'u ila makkata au azhabu ila Yazid. Tinggalkanlah aku agar aku pergi ke perbatasan untuk berjihad, atau aku kembali ke Mekkah, atau aku pergi menuju Yazid. Falam yardau illa biqatlihi, namun orang-orang Syiah tersebut tidak ridha kecuali membunuh Al-Husain. Fayazidu lam yarda biqatlihi, maka Yazid tidak meridhai pembunuhan terhadap Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Walam yuridil Husainu qatla Yazida, dan Al-Husain pun tidak ingin membunuh Yazid. Walam ya'ti liqitalihi, tidak pula beliau datang untuk membunuh Yazid. Wa innama khada'uhu wastakhrajuhu min Makkah. Hanya saja orang-orang Syiah menipu Al-Husain radhiyallahu anhu dan mengeluarkan Al-Husain dari Makkah. Falamma qadima alaihi mustaqbaluhu bisuyufi. Maka tatkala Al-Husain sampai kepada mereka orang-orang Syiah tersebut, mereka orang-orang Syiah tersebut menyambut beliau dengan pedang-pedang. Wa qataluhu, dan membunuh Al-Husain bin Ali. Kafa'ahumullahu bima yastahiquna. Semoga Allah membalas mereka orang-orang Syiah dengan hukuman yang mereka berhak mendapatkannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.